Jepang itu kan budaya perlawanan melalui politik. Jadi tidak ada perlawanan dengan angkat senjata, mereka melawan dengan fashion, ideologi, musik, gaya hidup. Misalnya ya kayak mabok-mabokan atau mungkin minta duit dengan cara yang memaksa, itu jadi suatu hal yang menakutkan. Dan mungkin orang-orang yang dimintain duit itu dia tahu dari media, dari berita tentang, oh begini loh minta napang, serem. Ternyata ya stigma-stigma itu terbentuk di otak-otak masyarakat yang kurang paham tentang pang. Pang yang masih awal itu, mereka kan itu lagi mencari-cari identitas. Nah, identitas mereka itu, mereka start dari cara berpikir mereka atau ideologi mereka itu adalah kebebasan untuk berkreasi, lakukan sendiri dengan cara apapun juga, ya kan? Baru Anda harus melawan semua yang dianggap oleh mereka sebagai penghalang-penghalang yang mengarah pada tidak produktivitas. Penyebabnya mungkin referensi atau apa, mereka belum ketemu langsung sama si pelaku yang dibilang pang itu. Jadi selama ini mungkin masih dapat informasi dari koran atau dari film, dari televisi yang sering menyudutkan teman-teman gitu. Kenapa masyarakat hanya melihat kok mereka ini melawan arus yang hukum yang ada, ya kan? Dan mereka selalu dikaitkan dengan pertama narkotik, free sex, baru dan lain sebagainya, ya kan, pokoknya broken home. Yang salah di sini sebenarnya kalau kita lihat sistem pendidikan di rumah yang tidak mengajarkan pada anak untuk bisa mampu memenuhi sendiri. Beberapa keluarga yang saya amati, kenapa kalau Anda bisa lakukan sendiri, kenapa Anda mesti suruh orang lain, ya kan? Awalnya dari situ. Nah herannya kenapa mereka bisa ketemu di kelompok pang, ya kan? Nah susahnya di Indonesia itu adalah begini, orang tua Anda dokter, maunya Anda jadi dokter, padahal Anda ingin jadi seniman, ya kan? Anda berontak, Anda masuk ke pang, Anda jadi seniman, seniman jalanan, ya kan? Kenapa? Karena struktur di dalam masyarakat itu, keluarga itu sangat kuat, apa sangat itu, bagaimana dengan kelompok yang miskin, tidak punya sama sekali apa-apa, mereka mau berkreatif, berkreasi tidak ada. Satu-satunya yang ada ya pada waktu pang memberikan alternatif, bergabunglah kami, Anda bisa menjadi seorang seniman, satu waktu Anda menjadi seorang yang terkenal, ya kan? Yang paling mendasar harus dipahami dalam konteks bermasyarakat dengan pang adalah pang itu akan selalu hadir di saat dimana satu masyarakat ada satu ketimpangan sosial dan ketidakadilan yang harusnya menjadi tanggung jawab negara dan apa pengampu atau stakeholder yang harusnya ngurusin rakyat. Nah, kalau selama hal ini tidak akan pernah bisa diselesain, pang akan selalu ada. Dia akan muncul sebagai satu respon dari masyarakat yang tidak diurus oleh orang-orang yang harusnya mengurus. Juga marginal itu canggih, mereka tatoan, mereka gaya hidup, gaya berpakaian mereka udah pang, dengan ideologi mereka pang yang sudah lama, dari mungkin dari awal keberadaan pang di Jakarta dan di Indonesia sendiri, ya marginal udah merasakan asam garamnya sendiri. Dan positifnya lagi tambah marginal, ya mereka bisa bareng sama masyarakat, bisa bersatu, tidak ada lagi pang yang eksklusif, mereka bisa merangkul anak-anak pang, gembel, semua yang mungkin orang-orang yang nggak punya pekerjaan di sekitar mereka, di sekitar lingkungan daerah-daerah Depok dan Jakarta Selatan, Jagakarsa sana untuk memberikan sebuah apa ya, penyuluhan lah agar lo bisa bertahan hidup DIY dengan yang mereka berikan dengan cara yang positif ya, kayak tadi bikin sablon lah, terus cungkilan kayu itu udah bisa bikin memberikan citra positif pang berubah di masyarakat. Awal menolak terutama ya kaum bapak-bapak ya, khususnya untuk takut anak-anaknya ikut mereka gitu. Ya ada berapa bulan, dikasih waktu 3 bulan, akhirnya warga saya menerima. Warga sini ya terima-terima aja. Ya karena orangnya itu bermasyarakat, ya sering membantu dari sini. Pokoknya dia itu emang tampangnya begitu, tapi hati itu lebih baik daripada kita-kita. Emang tampangnya begitu ya, tapi hati itu lebih baik daripada kita. Pokoknya dia rajin nyumbang gitu, donatur deh. Pokoknya kalau ada apa-apa kita ini dia. Ngeleburnya tuh ya sederhana, aktivitas di masyarakat aja. Aduh, kayak misalnya ada perbaikan jalan, bikin lapangan bulu tangkis, bikin lomba 17 Agustus setiap tahun, gitu, bikin jembatan, terus mau masak-masak bareng gitu, sama ibu-ibu. Dan kebetulan kan emang rutinitas setiap tahun di sini sama ibu-ibu kan. Ulang tahun 22 Desember, ibu-ibu kumpul di Taring Babi sini, masak bareng, habis itu makan bareng. Betul. Metode yang kemudian kita gunakan karena berasal dari pengalaman-pengalaman sebelumnya adalah apa? Kita ada di sini dengan masyarakat ini, kita yang ingin belajar kepada masyarakat gitu, mengenai satu ilmu kehidupan itu ya, kita yang mau belajar, kita yang datang untuk mau belajar, bukan untuk ajarin masyarakat. Ketidakmajuan bangsa ini ya karena pola-pola pikir yang semacam itu gitu. Ya kita sih fan-fan aja gitu, kita terima-terima aja gitu. Artinya alasan lo emang dari mana berangkatnya? Dari mana ada aturan pang nggak menolak media? Dari mana? Ya, pasal berapa? Ya, terus dari tuan besar siapa yang bicara itu? Gitu. Bukan pang itu no god no master? Ya, apa bukan tuan itu adalah be yourself? Pang itu ya? Ya, jadi dirimu sendiri. Jadi tidak ada satu aturan yang mengatur. Kalau kemudian di pang itu sendiri ada aturan, maka bukan pang lagi namanya. Pang itu kan menjadi diri sendiri. Pang itu menjadi diri sendiri. Ya? Bukan masalah penampilannya, bukan masalah musiknya, tapi jujur atas diri kita sendiri apa yang kita rasakan. Dicubit sakit, jangan nyubit. Dihina suka gak? Enggak, jangan menghina orang. Ditindas suka gak? Enggak, jangan jadi pelaku penindas. Itu aja. Bisa sederhana itu. Kan babi itu bisa dibilang binatang yang rakus. Kotoran apa? Kotoran dia pun sendiri akan dimakan, apalagi kotoran yang lain, makanan saudara ya teman-teman yang nggak peduli kan. Nah itu sifat kerakusan. Ya itu sifat kerakusan yang dimiliki oleh kita semua di bumi ini. Kita punya potensi untuk menjadi kapitalisme gitu. Jadi saya tambahin, sebenarnya belajar dari babi ya, karena babi itu kan salah satu spesies atau makhluk ya yang tidak diragukan loyalitasnya menjadi babi. Babi nggak mungkin jadi macan loh, nggak mungkin jadi ayam, nggak mungkin jadi ular, nggak mungkin jadi buaya dan kadal. Tapi manusia bisa jadi seperti itu. Seharusnya manusia itu menjadi manusia gitu loh pada fitrahnya, tapi kemudian dia menjadi sifat seperti babi yang serakah. Maka keserakahan itu yang akan menghancurkan hidupnya dan garis keturunannya. Oke. Tadi cuplikan. Siapapun mau berpikir jelek itu miliknya, bukan milik orang lain. Jadi siapapun yang berpikir jelek, jelek dalam otaknya, untuk kemudian dilampiaskan kepada orang lain, itu adalah miliknya, bukan milik orang lain. Gitu. Jadi kalau ada orang berpikir jelek pada pang, yang jelek itu bukan pangnya, tapi dia yang berpikir jelek. Terkadang, tadi hidup itu cuma nerima doang. Gitu loh, kayak toilet, gitu loh, kayak speed tank. Gitu loh. Ya, otak cuma jadi speed tank doang. Gitu. Nggak dipakai, bahkan kalau keluar itu otaknya taruh di laci, tinggal loh, begini ya. Gitu loh, ya di kamar mandi gitu kalau perlu gitu. Jadi nggak dibawa-bawa, jadi nggak dapat pengalaman yang hebat, yang menarik, tidak mampu mengedukasi matanya, telinganya, bahkan menggerakkan otaknya yang seharusnya itu berfungsi gitu. Jadi ya sekedar hanya iya-iya aja, terima-terima aja, kan itu loh. Mayoritas kebanyakan masyarakat kita itu mindsetnya itu di create, dibentuk ya, dia buat hanya sekedar untuk melihat, baru melihat saja sudah menjudge, baru katanya sudah mengamini, terus di mana berpikirnya sebagai insan, sebagai manusia. Di mana? Itu yang harus kita akui bersama. Jadi dekatkanlah pada permasalahan yang sesungguhnya, jangan sekedar iya doang. Kalau emang tata itu kriminal, apa benar? Akhirnya gue coba untuk menjadi laboratorium diri sendiri. Bener gak nih orang tatoan kriminal? Gue bikin kan, yes. Oke. Keluar, orang lihatnya gitu, wah berarti bener. Tapi akhirnya jadi motivasi buat diri sendiri. Ayo buktiin. Jangan sekedar nakut-nakutin orang apa nanti efeknya. Tapi buktiin satu hal yang positif kepada orang-orang yang lihat masyarakat bertato kriminal. Kalau ada orang yang kemudian berpandangan jelek, ya itu benar, itu dia pandangannya jelek gitu. Tapi ya cukup sampai tahu aja bagaimana kita menyikapinya. Ya itu hak kamu. Setiap orang tuh punya hak untuk kemudian menggunakan otaknya, berpikirnya. Yang selama ini mungkin masih melihat kita sebagai kriminal, ya coba lebih lihat lebih dalam lagi. Yuk kita belajar sama-sama. Karena tak kenal maka tak sayang kan. Itu. Ayo, coba deketin aja dulu, bikin komunikasi, ngobrol-ngobrol apa. Nanti akan kita berproses sama-sama, hanya belajar sama-sama. Akan lebih terbuka lagi. Mata hati kita lebih terbuka lagi. Akhirnya kita nggak ngelihat orang yang seperti apa, kita judge. Karena kita nggak berhak menjustifikasi seorang. Apapun itu, dia pembunuh kayak apa. Pesan-pesannya, siapapun yang berpikir jelek, itu miliknya, bukan milik orang lain. Jadi siapapun yang berpikir jelek, jelek dalam otaknya, untuk kemudian dilampiaskan kepada orang lain, itu adalah miliknya, bukan milik orang lain. Gitu. Jadi kalau ada orang berpikir jelek pada Pang, yang jelek itu bukan Pangnya, tapi dia yang berpikir jelek.